Kemudian yang berikutnya contoh izhar pada ain, kemudian pada ghain, kemudian izhar pada ha. Baik, kita ambil contoh izhar pada ghain ya, pada halaman 77 yang halaman 77 bagian atas. Wala ta'amun illa min ghislinin. Illa min ghislinin. Wala ta'amun illa min ghislinin. Wala ta'amun illa min ghislinin. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum. Mungkin sebagian agak sulit, dipelankan tidak apa-apa. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum. Nah, kemudian yang terakhir adalah izhar pada ha ya, contoh-contohnya insyaallah bisa antum berlatih dengannya insyaallah. Baik, itulah apa bacaan izhar nun sukun atau tanwin. Izhar dibaca dengan jelas. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ahibati rahimakumullah. Kalau dilihat apa sebabnya nun dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, sebabnya adalah apa? Jauhnya letak makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf tenggorokan. Nun kan di sini. Nah, kemudian hamzah, ha, ha, ain, kha dan ghain di sini. Jaraknya jauh, ya, jauh. Sehingga tidak mungkin idgham, tidak mungkin dibaca dengan, tidak mungkin dileburkan. Ya. Tidak mungkin dileburkan. Nah. Baik, untuk nun sukun ketemu ghain dan kha, ya, karena jaraknya paling dekat kan dibandingkan dengan hamzah, ha, ha, ain. Kha dan ghain relatif lebih dekat dengan makhraj nun, ya, di sini dengan sini kan dekat, ya, kalau ini jauh, ya, sini dekat, sehingga sebagian qurra atau salah satu di antara qurra yang ada membaca dengan samar, ya, dengan samar. Contohnya ini, wala ta'amun illa min ghislinin, ya, dibaca dengan samar, ya. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum. Kita pun kadang terbawa, sebagian kita terbawa seperti itu kadang. Kita beberapa kali mendapati membaca nun ketemu ghain samar. Atau min khasyati rabbihim man khasyar rahmana. Nah, demikian. Namun jumhur qurra membacanya dengan jelas. Jadi kita pun diusahakan tidak membaca dengan riwayat yang lain, karena kita yang kita biasa baca adalah riwayat jumhur dengan jelas, ya, fasayun riduna. Sehingga kalau kita mendapati ada yang baca dengan samar, ya, kita ingatkan, karena riwayat yang kita pakai adalah riwayat jumhur.